Semoga Allah berikan umur yang panjang. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa mendapatkan bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ahmad, dihasankan oleh muhaqqiq musnad Ahmad, Hasan li ghairi, yang menunjukkan bahwa mendapatkan bulan Ramadan termasuk kenikmatan yang sangat besar. Ada dua orang laki-laki, dua orang sahabat di zaman Rasulullah SAW. Keduanya mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sama-sama masuk Islam. Masuk Islamnya bersamaan. Salah satu dari keduanya ini lebih tekun, lebih rajin, lebih giat beribadah dibandingkan sahabatnya. Salah satu dari keduanya lebih rajin beribadah, beramal saleh dibandingkan sahabatnya. Kemudian yang lebih giat beribadah ini, dia berjihad bersama Rasulullah SAW. Kemudian mati syahid, meninggal dalam peperangan. Sahabat yang tadi sama-sama masuk Islam, Allah berikan kepadanya umur panjang. Satu tahun berikutnya baru meninggal. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Talhah bin Ubaidillah, beliau melihat dalam mimpi beliau seakan-akan beliau berada di samping pintu surga. Kemudian keluar seseorang dari surga, seperti penjaga surga, malaikat penjaga surga. Dan yang terakhir meninggal, yang lebih panjang umurnya, lebih dahulu diizinkan masuk surga. Kemudian yang lebih duluan meninggal, baru setelahnya diizinkan masuk ke dalam surga. Dan dikatakan kepada sahabat tersebut yang bermimpi, belum tiba saatnya waktumu untuk masuk dalam surga, kamu kembali. Karena beliau masih hidup. Ketika beliau terbangun, beliau sampaikan mimpi tersebut kepada para sahabat yang lainnya. Mereka pun heran. Kenapa yang terakhir meninggal kok lebih dulu masuk surga dibandingkan yang pertama yang lebih giat, lebih rajin beribadah? Kenapa dia masuk surganya malah belakangan? Akhirnya berita tersebut sampai kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun bertanya kepada mereka, dari mana yang kalian heran dari mimpi tersebut? Apa yang buat kalian heran? Kenapa kalian heran? Mereka menjawab, ya Rasulullah, ini sahabat, dua kawan ini yang bersahabat, sama-sama masuk Islam, yang satu lebih giat beribadah dan meninggal lebih dahulu, dan sahabatnya diberikan panjang umur setahun berikutnya baru meninggal. Yang terakhir meninggal, kenapa kok lebih dulu masuk surga? Kenapa tidak yang pertama lebih dulu masuk surga, yang lebih rajin beribadah dan mati syahid? Kenapa bukan yang pertama lebih dulu masuk surga? Kenapa malah yang terakhir meninggal lebih didahulukan masuk ke dalam surga? Maka Rasulullah pun bertanya kepada mereka, bukankah yang terakhir meninggal tersebut Allah berikan kepadanya umur panjang satu tahun, lebih panjang umurnya dibandingkan yang pertama? Benar ya Rasulullah. Bukankah dia dalam setahun tersebut sholat sekian-sekian sajadah, sekian rakaat dia sholat dalam setahun tersebut? Benar ya Rasulullah. Bukankah dia mendapatkan bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan? Benar ya Rasulullah. Sungguh kata Rasulullah SAW, derajat antara keduanya lebih jauh antara langit dan bumi. Yaitu diberikan umur panjang, mendapatkan Ramadan, bisa memperbanyak ibadah, puasa, sholat dan yang lainnya. lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang pendek umurnya. Hadits ini menunjukkan kepada kita bahwa apabila kita bisa mendapatkan bulan Ramadan dan menghidupkan, mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan memiliki berbagai macam keutamaan, di antaranya adalah syahrus siyam. Ramadan adalah bulan diwajibkan berpuasa padanya. Dari seluruh bulan yang ada dalam setahun yang Allah pilih diwajibkan beribadah puasa padanya adalah bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawa khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahr Ramadan alladhi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkumus syahra falyashum." Yang artinya, wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Berpuasa pada beberapa hari tertentu, dalam satu bulan, ayyamun ma'dudat, hari-hari tertentu, itu dalam satu bulan. Namun barang siapa di antara kalian sakit atau safar, kemudian dia tidak berpuasa, maka hendaknya menggantinya di hari-hari lain di luar Ramadan. Dan bagi yang mampu untuk berpuasa, boleh mengganti puasanya dengan memberikan makan kepada orang miskin. Ini awal-awal kewajiban puasa Ramadan. Bagi yang mampu untuk berpuasa, Allah berikan pilihan. Boleh berpuasa, boleh juga tidak berpuasa, menggantinya dengan bayar fidyah, memberikan makan kepada seorang miskin. Dan jika kalian berbuat kebaikan lebih dari itu, kewajibannya mengganti satu hari dengan berikan makan seorang miskin. Jika dia berbuat lebih baik dari itu, misalnya berikan makan kepada dua orang miskin, tiga orang miskin atau lebih dari itu, maka lebih baik bagi kalian. Namun kalian berpuasa lebih bagus. Kalian berpuasa lebih bagus. Ini awal-awal diwajibkannya puasa Ramadan. Bagi yang mampu untuk berpuasa, diberikan pilihan. Boleh berpuasa, boleh juga tidak berpuasa, dan menggantinya dengan membayar fidyah. Kemudian hukum ini Allah hapus dengan ayat yang berikutnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai penjelas, keterangan, petunjuk bagi manusia. Barang siapa di antara kalian menyaksikan, mendapatkan bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Ayat ini menghapus ayat sebelumnya yang tadinya ada pilihan. Sekarang tidak ada lagi pilihan. Bagi yang mampu untuk berpuasa, harus berpuasa. Adapun fidyah, memberikan makan kepada orang miskin, ini tetap berlaku hukumnya bagi yang tidak mampu berpuasa selama-lamanya. Misalnya, orang tua yang sudah lanjut usia, atau orang yang sakit, parah, tidak diharapkan kesembuhannya, maka dia tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa dan menggantinya dengan fidyah, memberikan makan kepada orang miskin. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini menunjukkan wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan termasuk dari rukun Islam yang 5. Termasuk salah satu dari rukun Islam yang 5. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar. Bunyal Islam ala 5. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Islam dibangun di atas 5 perkara, 5 rukun. Yang pertama syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah. Dalam hadis ini terangkan bahwa puasa Ramadan termasuk dari rukun Islam yang 5. Kaum muslimin sepakat atas wajibnya puasa Ramadan. Sehingga barang siapa ada yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka ini termasuk riddah, menjadikan seorang murtad dari Islam. Jika ada yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, misalnya dia mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, puasa Ramadan hanya sunnah saja misalnya, atau puasa Ramadan tidak disyariatkan, maka ini termasuk pembatal keislaman. Mengingkari suatu syariat, suatu kewajiban yang sudah pasti kewajibannya dalam agama ini. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berpuasa di bulan Ramadan memiliki banyak keutamaan. Di antaranya sabda Rasulullah SAW dari sahabat Abi Hurairah, riwayat Bukhari Muslim. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan dengan keimanan, meyakini, mengimani disyariatkannya, diwajibkannya puasa Ramadan, dan ihtisaba, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, berpuasa dengan ikhlas, semata-mata mengharapkan keridhaan, pahala, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan diampuni semua dosanya yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dalam riwayat yang lainnya, dalam Sahih Muslim, as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun idza jutunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu Ramadan ke Ramadan berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya, ini penghapus dosa antara waktu-waktu tersebut. Melaksanakan ibadah ini, salat 5 waktu, salat Jumat, puasa Ramadan, ini menghapuskan dosa di antara waktu-waktu tersebut dengan syarat jika dijauhi dosa-dosa besar. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Dari hadis ini para ulama menjelaskan bahwa keutamaan berpuasa Ramadan, Allah akan hapuskan dosanya yang telah lalu, itu berlaku untuk dosa-dosa kecil. Berlaku untuk dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, dosa-dosa besar ini jika hamba ingin diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dosa besar seperti berbuat syirik, minum khamar, berzina, membunuh dan yang lainnya, dosa-dosa besar, jika ingin diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus dengan taubat. Harus dengan bertaubat. Itu meninggalkan dosa tersebut, menyesalinya, bertekad untuk tidak mengulangi kembali, pada waktu diterimanya tobat, nah, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam syarah Sahih Muslim, nah, bahwa hadis-hadis yang seperti ini, barang siapa melakukan sebuah amalan bagi puasa Ramadan dan yang lainnya, puasa Arafah dan yang lainnya, akan diampuni dosa-dosanya. Hadis-hadis yang seperti ini, kata beliau, ini jika mendapati dosa-dosa kecil, maka dosa-dosa kecil akan dihapuskan oleh Allah SWT. Jika melakukan amal soleh ini memiliki dosa-dosa kecil, maka dosa-dosa kecil tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika yang melakukan amal saleh ini tidak memiliki dosa-dosa kecil, tidak memiliki juga dosa-dosa besar, Allah menjaganya, maka dengan amal saleh akan semakin diangkat derajatnya. Nah, jika yang melakukan amal saleh ini Allah jaga dia dari dosa kecil dan dosa-dosa besar, maka dengan amal saleh ini Allah akan semakin angkat, Allah semakin tinggikan derajatnya. Dan jika yang melakukan amal soleh ini tidak memiliki dosa kecil, adanya hanya dosa-dosa besar, maka kata beliau, kami berharap mudah-mudahan dengan amal soleh ini Allah ringankan dosa-dosa besarnya. Nah, jika yang melakukan amal-amal soleh ini tidak memiliki dosa kecil, adanya dosa-dosa besar, mudah-mudahan dengan amal soleh ini Allah ringankan dosa besarnya. Nah, semakna ini diterangkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah salat maghrib yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga keutamaan yang lain, keutamaan berpuasa Ramadan dan puasa-puasa yang lainnya disyariatkan. Sabda Rasulullah SAW dari sahabat Abi Hurairah, riwayat Bukhari Muslim. Juga disebutkan hadis riwayat Bukhari Muslim termasuk tingkatan hadis yang paling kuat kesahihannya. Hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebagaimana Allah menjaga Al-Quran, Allah juga menjaga hadis-hadis Rasulullah SAW. Mana hadis yang sahih yang bisa jadikan hujjah, jadikan dalil, jadikan pegangan, dan mana hadis yang lemah atau bahkan palsu yang tidak bisa jadikan hujjah, ini sudah diterangkan oleh para ulama muhaddithin yang pakar dalam bidang hadis, sehingga hadis-hadis Rasul yang sahih tetap terjaga. Dari sahabat Abi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, qala Allahu azza wa jalla, kullu amal ibni adam lah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih wa siyamu junnah fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabba wahadun aw qatala falyaqul inni shaim. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. الله berfirman dalam hadis qudsi bahwa semua amalan anak cucu Adam semuanya untuknya, kecuali puasa. Kullu amalin Adam lah la siyam. Semua amalan anak cucu Adam untuknya kecuali puasa. Untuknya yaitu amalan yang dia kerjakan bisa jadi ikhlas karena Allah, bisa juga karena tujuan-tujuan yang lainnya, ingin disanjung, ingin dipuji. Kecuali puasa. Puasa ini amalan tersembunyi antara hamba dengan Rabb-nya, antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu li wa ana ajzi bih. maka puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasan. Dalam riwayat yang lainnya, kullu amalin adam yudha'af alhasana bi asyri amsalih ila sami'ati dhi'f. Qala Allah ta'ala shum fa innahu liwan ajzibih. Nah. Dalam riwayat yang lainnya, semua amalan cucu Adam, semua kebaikan itu dilipat gandakan, satu kebaikan menjadi 10 kebaikan sampai 700 lipat, sampai 700 kali lipat. Nah, ila sab'i dhi'f. Allah berfirman kecuali puasa. Puasa untukku, aku akan membalasnya tanpa hisab, nah, tanpa perhitungan. Nah. Allah akan membalas, berikan balasan ibadah puasa tanpa perhitungan. Nah. Menunjukkan balasan yang besar, yang banyak. Wasyamu junnah, puasa termasuk perisai. Puasa termasuk perisai, menjaga kita dari api neraka. Termasuk pelindung kita agar kita dijaga oleh Allah dari siksa api neraka dengan berpuasa. Apabila di hari berpuasa salah seorang di antara kalian, di hari dia berpuasa, jangan berucap ucapan yang kotor dan jangan berteriak-teriak. Fala yashab. Suara kegaduhan. Menjaga puasanya. Jika ada yang mencelanya atau mengajaknya berkelahi, hendaknya dia mengucapkan sesungguhnya aku berpuasa. Sesungguhnya aku berpuasa. Ketika ada orang yang mencelanya, bukan berarti dia tidak mampu, tidak berani membalas celaannya. Bisa saja, mampu saja dia membalas celaannya. Karena membalas kezaliman yang setimpal, boleh. Membalas kezaliman orang yang setimpal, yang sama, boleh. Yang memulai dia yang berdosa. Namun jika membalas berlebihan, maka berdosa dua-duanya. Akan tapi bagi seorang yang sedang berpuasa, untuk menjaga pahala puasanya, jika ada yang mencelanya atau mengajak berkelahi, hendaknya dia mengucapkan sesungguhnya aku berpuasa. Tidak mau mengikuti amalan yang jelek tersebut. Tidak membalas kejelekan dengan kejelekan yang sama. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh aroma mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi, lebih harum dari aroma mistik. Karena ini adalah aroma yang muncul dari ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah jadikan di sisi Allah lebih harum dari aroma mistik. Sebagaimana dalam hadis yang lainnya, seperti keutamaan orang yang berjihad meninggal mati syahid, akan dibangkitkan hari kiamat dengan luka-lukanya, darahnya. Darahnya warna darah namun aromanya, kata Rasulullah, aroma mistik. Al-laun laun dam wal arf arful mistik. Karena darah yang muncul dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya di sini. Aroma mulut orang yang berpuasa, walaupun di dunia mungkin aromanya tidak bagus, namun di sisi Allah, Allah jadikan lebih harum dari aroma mistik. Karena ini aroma yang muncul dari ketaatan kepada Allah beribadah puasa. Dan orang yang berpuasa, kata Rasul, memiliki dua kegembiraan. Yang pertama, gembira apabila dia berbuka. Baik setiap harinya. Ketika dia bisa menyelesaikan ibadah puasa, dia bergembira saat berbuka. Demikian juga bergembira ketika selesai melaksanakan puasa Ramadan, masuk Idul Fitri, bergembira, berbahagia. Dan juga ketika berjumpa dengan Rabb-nya, dia bergembira dengan pahala puasanya. Di dalam hadis ini disebutkan beberapa keutamaan berpuasa. Allah akan balasnya dengan balasan tanpa hisab, tanpa perhitungan. Beda dengan amal-amalan yang lainnya. puasa adalah perisai dari api neraka. Aroma mulut orang yang berpuasa istri Allah, Allah jadikan lebih harum dari aroma misik. Nah, orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan di saat berbuka, di saat lebaran, dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah salat maghrib yang semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga keutamaan bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan diturunkan padanya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, syahr Ramadan alladhi unzila fil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Dan dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu berada di bulan Ramadan. Pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, terutama di hari-hari malam-malam ganjilnya. Diterangkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas tentang makna Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan dan di malam Lailatul Qadar. Anzal Al-Quran, sebagaimana disebutkan oleh Ibn Kathir dalam tafsir beliau, Anzal Al-Quran jumlatan wahidah minal lawhil mahfud ila baitil izzah minas sama'i dunya thumma nazalan fassalan bihasabil waqa'i fi 23 sana ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, maksudnya itu Allah menurunkan Al-Quran sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Langit yang paling dekat dengan dunia. Karena langit, 7 lapis langit. Baitul Izzah ini berada di langit yang paling dekat dengan bumi, dengan dunia. Ini Allah turunkan di malam Lailatul Qadar Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus 30 juz. Kemudian turun dengan mufassal, terperinci sedikit demi sedikit, sesuai dengan kejadian-kejadian di zaman Rasulullah SAW selama 23 tahun sampai sempurna 30 juz. Ini makna penjelasan Al-Quran Allah turunkan di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar, yaitu Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Sekaligus semuanya 30 juz. Kemudian turun, diturunkan kepada Rasulullah sedikit demi sedikit sesuai dengan kejadian-kejadian di zaman beliau selama 23 tahun. Selama 23 tahun sampai sempurna 30 juz. Oleh karena itu, kita semuanya ma'asyiral muslimin, di antara ibadah yang disyariatkan untuk kita perbanyak di bulan Ramadan adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah, beliau juga di bulan Ramadan memperbanyak bacaan Al-Quran. Disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim bahwa Rasulullah berjumpa dengan malaikat Jibril pada setiap malam dari malam-malam Ramadan, membaca Al-Quran bersama malaikat Jibril. Wa kana yalqahum fi kulli lailatin min Ramadan fa yudarisul Quran. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas riwayat Bukhari Muslim bahwa malaikat Jibril berjumpa dengan Rasulullah pada setiap malam dari malam-malam Ramadan, membaca Al-Quran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah membaca Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihi salam. Tentunya kita membacanya dengan ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pahala yang akan kita raih akan semakin banyak. Setiap satu hurufnya, kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Membaca Al-Quran, setiap satu hurufnya, kita akan peroleh 10 pahala. Sebagaimana dalam hadith Abdullah bin Mas'ud, riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah bersabda, man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha wala aqul alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan setiap satu hurufnya. Aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, alif lam mim dianggap dihitung satu huruf, akan tapi alif huruf tersendiri, lam huruf tersendiri berikutnya, mim huruf tersendiri berikutnya, masing-masing setiap satu hurufnya 10 pahala. Hadits ini menerangkan kepada kita betapa besar pahala yang akan kita raih, akan kita peroleh dengan memperbanyak bacaan Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara keutamaan bulan Ramadan, syaitan, maradatul jin, para pembangkang dari jin akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diikat, dibelenggu, sehingga kebaikan-kebaikan, ketaatan, amal saleh di bulan Ramadan itu semakin banyak dibandingkan kejelekan-kejelekan pada kaum muslimin akan semakin sedikit di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Karena syaitan-syaitan dari kalangan jin, Allah membelenggunya. Sebagian disebutkan dalam hadis Abi Hurairah, riwayat Tirmidzi dan yang lainnya dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, "Idza kana awwalu lailah min Ramadan sufidatis syayatin wa maradatul jin. Wa futhiyat abwabul jannah fala yughlaqu minha bab. Wa yughallaq abwabun nar wa tughallaq abwabun nar fala yuftah minha bab. Wa yunadi munadin kull lailah, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyash syarr aqsir." Walillahi muntaqa'u minan nar wa dhalika kulla laylah. Maka maqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila masuk satu Ramadan maka syaitan akan dibelenggu. Maradatul jin, para pembangkang dari kalangan jin, syaitan dari kalangan jin akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak ada kejelekan, tidak ada maksiat, tetap ada, namun sedikit. Karena yang mendorong seorang untuk berbuat jelek bukan hanya syaitan dari kalangan jin, terkadang juga dari hawa nafsu. Dari hawa nafsu yang menginginkan kejelekan. Demikian juga ada juga syaitan dari kalangan manusia. Ada syaitan dari kalangan manusia yang dibelenggu syaitan dari kalangan jin. Bukan berarti tidak ada maksiat, ada juga maksiat, namun lebih sedikit, lebih berkurang dibandingkan di luar Ramadan. Dan dibuka pintu-pintu surga, tidak ada pintu surga yang ditutup. Pintu surga disebut dalam hadis yang sahih ada 8 pintu. Semuanya dibuka. Tidak ada satupun pintu yang ditutup. Dan ditutup pintu-pintu api neraka. Pintu api neraka Allah sebut dalam Al-Quran ada 7 pintu. Laha sab'atu abwab. Api neraka memiliki 7 pintu. Semuanya ditutup. Tidak ada pintu neraka yang dibuka. Dan ada yang menyeru dari langit setiap malamnya, wahai yang mencari kebaikan, ketaatan, amal soleh, bersegeralah, bersemangatlah. Perbanyak kebaikan, perbanyak ketaatan, amal soleh. Dan wahai yang menginginkan kejelekan, menginginkan dosa, maksiat, berhentilah, aksir. Dan Allah memiliki hamba yang Allah bebaskan dari api neraka pada setiap malamnya, dari malam-malam bulan Ramadan. Wallahi untaqa minan nar wa dhalika kullu lailah. Setiap malamnya ada hamba yang Allah bebaskan dari api neraka setiap malam dari malam-malam Ramadan. Hadits ini menunjukkan Di antara keutamaan bulan Ramadan, syaitan dari kalangan jin dibelenggu. Dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Sehingga kita saksikan, kaum muslimun, kaum mukminun di bulan Ramadan mereka bersemangat melakukan ketaatan amal saleh. Bersemangat berpuasa, membaca Al-Quran, salat tarawih, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan kejelekan dari mereka, kaum mukminun, kaum muslimun di bulan Ramadan ini lebih sedikit. Berkurang dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Karena syaitan dibelenggu. Mereka tidak bisa menggoda manusia, tidak bebas menggoda manusia sebagaimana di bulan-bulan yang lainnya. Sudah masuk Isya belum? Sudah masuk? Berapa? 5 menit lagi. Nah, ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah salat maghrib yang semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di antara keutamaan bulan Ramadan, syahrun lis sadaqah, adalah bulan disyariatkan kita memperbanyak sedekah padanya. Bulan Ramadan, bulan disyariatkan kita memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Termasuk memberikan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Memberikan makanan buka puasa kepada saudara kita yang berpuasa. Keutamaannya kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, man fattara sa'iman falahu mithl ajri sa'im wa lan kusu dzalika min ujurihim syai'an. Oke, maqam. Barang siapa memberikan makanan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Semakin sempurna, semakin lengkap dia memberikan makanan buka puasa, maka semakin besar pula pahalanya. Misalnya dia memberikan makanan buka puasa sampai kenyang, orang yang berpuasa sampai kenyang, maka insya Allah pahala yang dia dapat semakin sempurna. Namun jika dia berikan hanya sedikit, hanya kue, kurma, atau minuman, ya dia akan mendapatkan sesuai dengan amalannya. Dia juga akan mendapatkan pahala sesuai dengan amalannya. Kata Rasulullah, ajruki ala qadri nasabiki. Dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasul mengatakan kepada Aisyah, pahalamu sesuai dengan kadar capekmu. Yaitu semakin besar manfaat yang kamu berikan, maka semakin besar pula pahala yang kamu peroleh. Baik itu misalnya dengan dia memberikan makan buka di masjid bagi orang-orang yang membutuhkan makanan berbuka puasa di masjid, atau mengundang mereka makan di rumah. Makan di rumahnya. Adapun yang dilakukan sebagian kaum muslimun, memberikan jadwal makanan buka puasa. Saya malam ini, malam pertama, buka pertama, sifulan-sifulan diumumkan. Hari kedua, sifulan-sifulan yang seperti ini sebaiknya ditinggalkan. Karena jangan sampai memberatkan. Jangan sampai yang disebut namanya dia belum siap, belum punya kelapangan rezeki, sehingga memberatkannya. Namun siapa saja ingin berikan makan buka puasa, baik dia bawa ke masjid atau dia undang ke rumahnya, silakan. Demikian juga Nabi kita Nabi Allah Muhammad SAW di bulan Ramadan beliau sangat dermawan. Banyak berinfak, banyak bersedekah, banyak melakukan kebaikan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Dan beliau adalah panutan kita terbaik. Hendaknya kita mencontoh beliau, meneladani beliau, di antaranya dengan perbanyak sedekah di bulan Ramadan sesuai kemampuan kita. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Secara umum beliau adalah manusia yang paling dermawan. Namun di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Lebih banyak lagi bersedekah berinfak, melakukan kebaikan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Ini berapa keutamaan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan berikan kita semangat, motivasi untuk memperbanyak kebaikan amal soleh di bulan Ramadan. Baik itu berpuasa, membaca Al-Quran, salat tarawih, bersedekah, dan ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.